Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya kangge ngelengkapi kitab Minhajul Abidin menika, badhe kula aturaken ugi kitab Ihya Ulumuddin ingkang hubunganipun kalian soal tipu muslihat al-gurur. Menawi wonten ing ngrasakaken ingkang badhe ngrasakaken nyemak saged mundhut Ihya Ulumuddin juz 3. Ihya Ulumuddin juz 3. Supados kita sedaya ngertos catosipun titik kelemahan tipu daya muslihat ingkang hubunganipun kalih ngamal menika kados pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umuri. Alhamdulillahi sekabiane puji kulillahi kagungane Allah. Alladzi zat biyadihi kang iku ana ing kekuasaane ladzi maqalidul umuri. Utawi pira-pira taline pira-pira perkara. Wabi kudrati hilan iku kelawan kekuasaane Allah mafatihul khairat utai biro-biro kuncine biro-biro keapian wasyururi lan biro-biro kejahatan. Jadi kuncine keapian, kuncine kejahatan niku sedaya sesarengan kalian kudratipun Allah. Tegesipun kedadosan elek, kedadosan sae niku realitas kudroh. Realitas kudroh terisipun realitas kudroh niku kedadosan sing pancen harus terjadi sebagai wujud kekuasaan Allah. Nah kula panjenengan dadi menungso niku mboten saged ngowahi kudroh, ngowahi takdir. Mboten saged ngowahi takdir. Lah setiap takdir niku memunculkan perintah sesuai kali aturan syariat perintahipun. Niku wong salawangsul kula aturaken. Nek ditakdir dadi wong maksiat niku maknane diperintah taubat. Lah taubat niku ngamal apik. Taubat niku membuahkan mahabbahipun Allah. Lane ngantos Allah taala ndawaken innallaha yuhibbut tawabin. Gusti Allah niku cinta dumateng tiyang sing sami taubat. Sami kali Allah taala dawuh innallaha yuhibbul muttaqin. Gusti Allah niku seneng dateng tiyang sing takwa. Lah nek ngono wong takwa karo wong taubat niku sami-sami dicintai Gusti Allah. Lah ing dalem realitas niki sing kudu ngati-ati teng mriki. Ing dalem soal realitas yang harus terjadi jahat kalih sae niku sami. Ing dalam realitas ya, tegese realitas niku memang harus terjadi lho ngoten niku sami. Tegese lek wis dadi elek ngoten niku ya ora iso diwoai apik nalika niku wau ngoten lho. Nalika niku wau lho. Sampeyan wae apik napa iso ora iso. Dene saiki sampeyan wakone apik niku dudu ngowahi nyusuli. Nyusuli mbek ngowahi beda lho nggih. Mboten saged. Barang sing pun terjadi elek nggih tetep elek, barang sing terjadi apik nggih tetep apik. Niku pun mboten kena diwahi. Tapi sing mboten kena diwahi niku terus sampean wah dek mang ora enek, mboten iso tetep wis enek, wis kadung dadi. Dene niku pun kadung dadi, niku jenenge realitas takdir. niku kali Allah Ta'ala lajeng dinggih miftah dan kunci, kunci pembuka sak terus lakon. Nek wong sing apik tenan, nek bar nglakoni maksiat ya terus tobat. Lah nek wong cilaka bar nglakoni maksiat ya terus durung. Suwalike wong ditakdir dadi wong apik. Maksudnya ditakdir nglakoni keapian, upamane iso salat. Wong ditakdir iso salat. Niku enten perintah malih sabadane niku. Nek wong bejo bar salat niku terus bersyukur tawaduk pengersane Allah. Tapi lek wong cilaka bar salat malah takabur, rumangsa semuci dhewe. Lah, terus metu sombonge. Lah. Niku mulane tetep tetep terus wong bar lakoni apik niku tetep tetep terus kudu duwe kekhawatiran terhadap napa sing badhe terjadi di masa depan. Mugi yang namanya ke masa depan itu antara harapan dan antara harapan dan ketakutan itu harus sama. Kekhawatiran dan harapan harus sama. Mergo napa? Mergo kejadian yang ke depan itu sama-sama tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mulane kudroh irodai Allah niku tetap membingungkan semua orang. Mergo niku pancen dirahasiakne dening Allah Subhanahu wa taala. Mukhriju auliyaihi. Ya Gusti Allah iku mukhriju auliyai kang ngetokno pira-pira waline Allah. Ditokno minal dzulumati saking pira-pira petenge ati maring pira-pira pepeteng ilan nuri maring padang. Wa mauri wa muridu wa muridu a'dha'ihi lan kang tekaaken pira-pira musuh Allah tekan waratul hururi ing pira-pira gun blowoan utawa pira-pira jurange pira-pira apus-apus pira-pira kabujuk. Mereka yang memusuhi Allah akan terjebak di dalam tipuan-tipuan yang dalam seperti jurang. Wassalatu ta'in tambahi rahmat iku ala Muhammadin. Ala Muhammadin ingatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhrijul khalaiki kang wis ngetokaken pira-pira makhluk minat dayjuri saking lakon kang melempeng. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad alazina rupane wong akeh lam tahura kang ora kapusan kang ora ngapusi lam tahura kang ora bisa ngapusi hum ing ashab sahabate kanjeng Nabi mang apa sing ora ngapusi alhayatud dunya kehidupan dunia. Mereka tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Billahi mergo billahi krana Allah. Billahi krana Allah al-gharur. Al-gharur rupane kehidupan dunia al-gharur. Kang akeh ngapusine, kang akeh ngecelek none. Solatan kelawan solawat, tatawala kang bola bali, kang tumpo-tumpo, kang terus menerus. Apa solawat ala mamarid duhur, ingatasi bola bali ne piro-piro tahun. Wa makaris saati, lantegesi bola bali ne piro-piro jam. Wasyuhuri lan tegese pira-pira wulan. Amma ba'du, adapun sawise maca alhamdulillah. Famiftahu sa'adati mongko utawi kuncine kebejan. Kunci kebahagiaan, kunci keselamatan iku atayakudu bumrega. Iku atayakudu melek terjaga. Wal fitnatu lan cerdas. Orang yang bahagia itu orang yang selalu terjaga dari kerugian-kerugian, terjaga dari kehinaan-kehinaan, dan orang yang selalu fitnah, cerdas, cerdas, cerdik, teliti, detail, tidak mudah tertipu. Pemambau sakawati utawi sumbere kecelakaan. Pemambau sakawati utawi sumbere kecelakaan iku al-gururu tertipu. Wal ghaflatulan tegese terlalu lali. Orang lupa dan tertipu itu adalah awal sumber dari kecelakaan. Mulane fala nikmata. Fala nikmata ora ana kenikmatan iku maujud. Lillahi kedui Allah taala ala ibadihi. Ing atase kawulane Allah. Agama kang luweh agung. Minal imani tinimbang saking iman. Wal ma'rifati lan ma'rifat. Karena itu tidak ada kenikmatan agung yang diberikan Allah kepada hambanya yang melebihi nikmat iman dan pengertian. Iman artinya percaya dan menjaga diri. Ma'rifat mengenal artinya menyadari apa yang menjadi tugas kehidupan dan kehambaannya. Walala silata lanorano lantaran iku maujud. Tidak ada jalan sarana ilahi tumuju marang kuncinya kebahagiaan tadi. Ilahi maring miftah mang siwa insirahi sadwati sadri. Siwa insirahi sadri saliyane dadi jembare dodo. Oleh jembar binuril basuroti sebab padange peningalati. Jadi karena itu tidak ada jalan menuju kenikmatan hakiki, kunci kebahagiaan tadi selain mata hati ini begitu jernih melihat kenyataan, lalu di dada ini menjadi begitu luas merasakan realitas kehidupan. Wala nikmata lan ora ana nikmah kesengsaraan iku a'zamu a'zama luwe agung. Wala nikmata lan ora ana nikmah kekuasaan iku a'zamu luwe agung minal kufri tinimbang saking kufur. Wal maksiati lan maksiat. Maka kecelakaan bilai itu tidak ada yang melebihi belaine wong kufur, belaine wong maksiat. Nah, wala da'i lan ora ana kang ngajak ilahi maring kufur lan maksiat siwa amal kalbi kejaba sakliyane dicekeh ati. Yang menarik orang untuk berbuat maksiat, menarik orang untuk kufur, itu tidak ada lain kecuali karena mata hatinya buta. Bidul matil jahalati sebab petenge kebodohan. Mula perbandingane fal akyasu. Fal akyasu mongko tae pira-pira wong kang pinter. Wa arba wa arbabul basair lan pira-pira wong kang duweni peningal ati. Iku kulubuhum utawi atine akyas lan arbabul basair iku kamis katin kaya dene cerup. Cerup, cerup niku zaman kuno, masjid kuno-kuno biyen niku lek enten temboke kuandel ngoten niku to niku enten sing di napa didekokne menjero kaya cendhila ngoten niku mboten jebolong. Napa padukan sing nyelowok mlebu ning mboten bolong. Lah niku biyen teng ngriku dienggo ada lampu. Tembok kuandel ngoten niku. Terus enten cerup teng ngriku. Celowokan gua ada lampu tengeriku. Bentuknya biasanya lek bangunan sing kuno-kuno sing ageng-ageng niku nggih kaya kubah ngoten bentuk gambare niku tapi niku nyelowok nonyol mlebu ngoten. Iki ada lampu tengeriku. Fiha iku ing dalem miskat misbahun utawi ana lampune. Al misbahu utawi lampune iku fi sujajatin ing dalem kaca. Lampune ning jero kaca. Azujajatu utawi kacane ku kaanaha. Kaya satemene sujajah kacane niku kau kabun utawi kaya lintang duriun kang mencorong. Min sajarotin tukadu kang di kang diurupaken apa lampune mang min sajarotin saking wit mubarokatin kang penuh berkah zaitunatin kang bangsa zaitun itu si minyak murni tapi lasar kiatin kang ora bangsa etan lawala gurbiatin lan ora bangsa kulon yakadu zaituha kang memeh utawi lengone memeh utawi lengone lengone lampu iku yudiu bisa murup apa zait walau lam tamsas senajan ora nyenggol ueng zait apa narun geni senajan ora tau disenggol geni murup terus nurun ala nurin nurun nurun yaiku cahaya ala nurin sak dhuwure cahaya ini ku cahayane Allah subhanahu wa ta'ala ini cuplian saking napa surat An-Nur Allahu nuru samawati wal ard masalu nuri kamiskatin biha misbah. Jadi atine wong sing padha pinter, atine para sing atine awas, para kaulia kekasih Allah niku atine kaya niki. Jadi senajan ora kesenggol apa-apa murup, senajan delok barang sing delik iso ketok, nggih. Apa sing tersimpen nek merteke para murid saged ditingali niku sing wong sing awas tenan ning suwali wal mutaruna utawi wong kang padha kabujuk kabeh iku kulubuhum utawi atine mutarun iku kazulumatin kaya pira-pira peteng tumpukan ribahre ning segara lujiin kang ombak segoro sing kumbae gedhi-gedhi baharin lujiin yang sakang nungkepi huing segoro mang apa maujun ombak min faukihi kang ikun sakdure maujun utai ono ombake maneh wis nung juru segoro sing jeru ya ditutupi ombak tumpuan min bauki iku ana ing sandhure ombak sahabun utawa ana mega mendunge ning dhuwure laut mendung pisan piye peteng gedhet zulumatun pira-pira tumpuan peteng ba'duha kang utahe setengah zulumat iku bauko badin sandhure setengah iza akhraja kalane ngetokaken sapa wong ya dahu ing tangane wong mang iku lam yakat mongko ora memeh sapa ku yaro bisa ningali sapa wong ha ing ya dahu ngene jero segara peteng tetet ndelok tangane dhewe ora ketok mulane amal lam yaja'a wa manutai sapa ku lam yaja'a ora ndadekake sapa Allahu ing man ya la ya jal ora dadiake sapa Allah Gusti Allah lahu kedue man ora dadiake nuron ing cahaya famalahu minurin famalahu mongko ora ana iku lahu kedue man minurin utahe ana pepadange barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah maka dia tidak akan dapat cahaya. Bahwa akyas mongko utahe pira-pira wong kang pinter humutai akyas iku ala dina wong akeh aroda kang ngersake sapa Allah Gusti Allah ngersake ayah diarep yen to nuduhake sapa Allahu ing ladina orang pandai, orang cerdik, orang cerdas adalah orang yang dikehendaki Allah dapat petunjuk. Oleh karena itu fasaraha mongko jembarake sapa Allah mongko jembarake suduruhum ing pira-pira dadane akyas dijembarno lil islami maring bisa nampa Islam wal hudalan dituduh ing suwali ewal muhtaruna utawi wong kang kebujuk iku humutai muhtarun iku aladzina wong akeh aroda kang ngarepaken sapa Allah Gusti Allah ngersakaken an yudila ingin to nyasarake sapa Allahum ing ladzina. Orang yang tertipu adalah orang-orang yang memang oleh Allah dikehendaki untuk jadi orang tersesat. Oleh karena itu faja'ala mongko dadiake sapa Allah sadrum ing dadane ladina murtarun didadiake doikon ing sumpek ing ciut ing rupek harojan tegese sumpek kanama kaya-kaya kanama yasudu kaya-kaya munggah sapa ladina murtarun nang sama yang dalam langit ayub-ayuben kaya wong ning bediting ning dhuwur kaya arep rutuh selalu takut di mana-mana wal maghruru ta wong sing terpuji tertutup tertipu wal maghruru tae pira-pira utahe wong kang tertipu iku wa utahe maghrur iku ala iku wa utahe maghrur iku ala di wong lam tan patih kang ora bisa kebuka apa basiratuhu peningale ladi liyakuna supaya ana liyakuna supaya ana sapa ladi bi hidayati nafsi iklan bisa nudune awake dhewe ladi ana iku kafi lan wong kang bisa nanggung enggak bisa dia tidak bisa menanggung sendiri memenuhi petunjuk diri sendiri enggak bisa karena mata hatinya sedang tertutup wa bakalan tetep sapa ladi wong sing tertipu mang tetap fil ama ing dalam tingkah buta akhire fatakhoda mongko ngalap sapa ladi al hawa ing kesenengan didadekaken qaidan ing dadi komandan maka yang memandu dia bukan lagi mata hati dan akalnya yang mengamandu dia adalah kesenangannya dising disenengi yaiku sing dieloki selamanya dia akan buta hatinya kalau tidak dituntun tidak akan bisa berjalan delalah sing nuntun hawa nafsune wa syaitana lan ngalap ing setan didadekno dalilan ing dalil pemberi petunjuk mula wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila wa man utai sapa wong iku kana ana sapa man iya dieng dalem iki-iki ngalam dunya iku akma wis buta. Barang siapa di dunia ini sudah buta, enggak bisa membedakan salah dan benar. Karena tertipu oleh kesenangan dan setan tadi. Fa wa maqau tawimman fil akhirati dalam akhirat iku akma luwe buta maneh. Wa dalulan luwe kesasar apane sabilan dalan. Mulane wa iza arafa wa iza urifa landhep kalane wis dingerteni apa anal gururo sak temene ketipu iku wae gurur iku ummus saqawati dadi sumbre kecelakaan wa mambaul mulikati lan dadi sumbre kerusakan fala budha mongko mesti wala buddha mongkora kena ora mongko mesti apa min syarhi madahilihi saking mertelake pira-pira nggon mlebune hurur. Karena hurur itu sesuatu yang sangat berbahaya, maka harus ada penjelasan yang menerangkan bagaimana masuknya tipu daya itu. Wa majari hilan pira-pira mlakune nggon lakune hurur, bagaimana prosesnya hurur itu. Wa tafsili malan lan mertelake barang yak surukan akeh apa ma rupane min wuku il hururi, saking terjadine tipuan fiing dalem ma. Dan perlu merinci lagi kejadian-kejadian apa saja yang sering terjadi orang tertipu. Perlu niliu khadiro supaya bisa menghindar, ngati-hati hueng hurur sapa sing bisa menghindari al-muridu murid. Karena supaya para murid yang menginginkan ibadah yang benar bisa menghindari ini. Pada ma'rifati sause ngerteni ing hurur, fayat taki mongko bisa njogo sapa sing murid ing hurur. Liyukhadira supaya bisa menghindari ing hurur ing tipuan mang. Sapa sing menghindari al-muridu murid sing kepengen ibadah bener. Ba'da ma'rifati sause ngerteni ing hurur, faya taqiya mongko banjur bisa njogo sapa si murid hu ing hurur. Mulane fal muwafaqu mongko te wong kang oleh pitulung minal ibadi saking pira-pira kawulane Allah iku manung. Iku manung arafa kang ngerti sapa man madakhilal afati ing pira-pira nggon mlebune kecelakaan wal fasadilan kerusakan. Fa akhadha maka banjur ngalap sapa man minha saking madakhil man ngalap hadrohu ing ngati-ngatine man. Orang yang dapat pertolongan adalah orang yang tahu dari mana asal muasal suatu bahaya, lalu dia bisa menghindari bahaya itu. Wabanalan banjur jenengakan ngedekakan bangun sopoman alal hazmi ingatase kukueng ati wal basirotilan peningal ati bangun amrohu ing perkorong ibadah iman. Maka lalu ibadah perilakunya selalu dibangun di atas kesungguhan hati dan kewaspadaan yang terus menerus, sehingga tidak mudah tertipu oleh apa yang akan menipu dirinya. Nah, dalam kitab ini wanah nutai ingsun Imam Ghazali iku nasrohu bakan rangna sopa ingsun ajnasal hururi ing piro-piro jenisi wong sing kapusan atau jenisi piro-piro apos-apos. Jenis-jenis tipuan itu kayak apa? Wa asnafal muhtarina lan piro-piro kelompok-kelompok golongane piro-piro wong sing ketipu rupane muhtarin minal kudoti saking pemegang hukum wal ulama ilan para ulama wasolihinan wong soleh aladina rupane wong akeh ikhtaru kang podo kabujuk sopo ladina bima badi il umuri kelan piro-piro dasar-dasar piro perkoro. Mereka tertipu karena apa? Melihat dasar-dasar persoalan al-jamilati kang bagus apa duwahirwa lahiri umur tapi al-kobihati kang elek apa saro iruha biro-biro njurune umur, rahasiane umur. Kelihatannya lahirnya bagus tapi batinnya jelek. Wanusirulan aweh keterangan sapa ingsun Imam Ghazali ila wajihi ihtirori maring dalane kabujue asnaf biha sebab umur mang wa ghaflatihim lan laline asnaf lali anha saking umur. Akan saya jelaskan pula jalan mereka mengapa sampai tertipu dan kelalaian mereka terhadap tipuan itu sebab apa. Wa fa inna zalika Baina zalika moko sak temene mengkono-mengkono jenise tipuan. Wa ingkana senajan ono opo zalik iku aksaru luwe akeh iku aksaru lo akeh mima saking barang yusokan bisa dihitung opo ma. Walaupun jenis dan jumlah tipuan itu di atas apa yang bisa dihitung orang, artinya enggak terhingga, tapi walakin yumkinu tetapi ini mungkin opo atam bihunge lengaken alam silatin ngatasi biro-biro contoh kasus tuni kang bisa nyukupi apa ansilah bisa nyukupi anil istiqsoi saking nerangaken kang ngepol-ngepol. Mungkin nanti akan diingatkan dengan contoh kasus supaya orang bisa berpikir sendiri tanpa harus diterangkan secara mendetail sampai habis persoalannya, tidak cukup dengan beberapa contoh. Wa firakul muhtarina utai piro-piro perinciane utai piro-piro perangane wong sing podo ketipu kabujuk iku kasih rotonakeh. Orang yang tertipu itu banyak sekali kelompoknya, tapi walakin yajma'u tetapi ini bisa ngumpul lagi, bisa dirangkum hum ing muhtarin apa sing ngumpulaken arbaatu asnafin papat biro-biro kelompok. Ya, secara sederhana bisa terangkum di dalam kelompok empat. Wong sing ketipu iku nomor siji ini arang-arang wong roh. Asinful awalu tawi kelompok kang pertama sing mudah tertipu iku minal ulama, saking kelompok ulama. Wong pinter-pinter itu malah gampang kebujuk. Nomor loro asinful tsani utawi kelompok kang kaping pindho iku minal ubad, saking pura-pura sing ahli ibadah surga betu ibadah. Asinful salis utai kelompok akang nomor telu iku minal mutasawifati, saking wong sing ahli tasawuf. Ini juga menjadi sasaran tipuan luar biasa. Asinful robi utai kelompok kang kaping papat iku min arbabil amwal, saking biro-biro wong sing padha duweni bondo. Wal muhtaru utai wong sing tertipu mingkuli sinfin saking saben-saben kelompok. Firakun utai ono kelompok mana ono utai ono perenco utai ono perangan kasirotun kang akeh. Wajihatu hururi mutawi biro-biro dalane arah tertipune firkotin firokin iku muhtalifatun bido-bido. Jenis, cara, proses ketertipuan mereka itu berbeda-beda. Faminhum moko iku setengah saking firok kelompok pantan manutawi ana wong roa kang meyakini sapa man al mungkara ing perkara mungkar, diyakini ma'rufan yang jadi perkara apa. Ini banyak sekali contohnya. Kalazi kaya jini wong ya takhidu kang gawe sopo lazi al-masjidah yang masjid sopo ngarani gawe masjid ala kabel wong ngarani gawe masjid apa, tapi wong wayu zahrifu. Dari mix kong demi kebaikan. Wah, itu mungkar tapi kelihatan baik. Nah itu ana maneh wa minuman iku setengah saking man setengah saking kelompok manutayana wong ini jenis ketertipuan orang itu lam yumayis kang ora bisa mbedakake sapa man ora bisa mbedakno bainama antarane barang yas'a kang lumaku sapa man fihi ing dalem man oleh lumaku li nafsihi kanggo awake dhewe man wa bainama lan antarane barang yas'a kang lumaku sapa man fihi ing dalem man lillahi karena Allah taala. Ada orang yang tertipu itu karena mereka enggak membedakan antara apa yang dia lakukan demi dirinya atau yang dia lakukan demi Allah. Wah, berjuang untuk diri sendiri atau berjuang untuk Allah itu enggak ada bedanya. Wah, itu mesti tertipu. Contohnya kalwaizi gini. Ya kula ngeten iki tukang nuturi. Kalwaizi kaya dene wong kang nuturi wong, wong kang ahli pidato mau idoh hasanah. Tapi alladzi kang ora duwe kang utahe tujuane lati ku alqabulu ben ditampa wong akeh wal jahul lan tambahe pangkat. Pidato rono-rono-rono nuturi wong tujuane ben wah di mana saja diterima orang. Dia supaya dapat tempat di tengah masyarakat. Oh, enten sing ngoten niku. Wonten malih wa minum. Lan iku setengah saking wong maneh, kelompok manutayana wong ya truku kang ninggal sapa man al ahama kang luwih penting. Wa yastahilu lan ketunggul sapa man biwiri kan liyane aham. Sing fardu ditinggal, sing sunat dilakoni. Oh, sing wajib ora dipentingno, sing sunat dadi penting. Itu banyak orang tertipu seperti itu. Tapi nulan iku setengah saking firqah maneh manutayana wong. Ya truku kang ninggal sapa man al farda eng fardu. Wa yastahilu lan ketunggul sapa man binafilati kelawan ibadah sunat. Ana sing ketunggul nglakoni kesunatan ning sing wajib malah ditinggal. Wa minuman iku setengah saking man kelompok manutayana wong ya truku kang ninggal sapa man alubaba ing intine ibadah. Tapi wayastahilulan ketunggul sopeman bil kosri kelawan kuliting ibadah. Perkara najis lah nelitin jelawi metera barbar. Tapi sing inti leh salat ke ikhlas ta orang ini rajurus. No. Saya ini nun ngaji ini ngoreksi awalnya dewe lho nggih ora nggih ora arep nggih ngelok-ngelokne wong sampean nggih mendeliki wong ampun iki dienggo ngukur awake dhewe. Nah termasuk sing wong ketipu malih napa kaladi kaya dene wong yakunu kang ana sapa ladi yakunu kang ana apa hamuhu perhatiane ladi. Orang yang menjadi titik perhatiannya jelimet fi sholati yang dalam sholat iku maksuron dibatasi ala tashihi makharijil huruf maring benerno piro-piro makharijil huruf. Nah, kaya uang sing dadi perhatian iku makharijil uang maca Quran sing dadi perhatian. Pokoknya anggar makrote bener salate sah, makrote salah ya ora sah. Sampai ngono deh. Padahal salat itu tidak hanya makrot. Ya bukan berarti wong salat pasah kelek ora, tapi memberatkan titik perhatian. hanya kepada makhluk saja. Sampai Allah maca Fatihah di bulan baleni mergo menurut dhewe makhluke gak paham. Alhamdulillah bale ora barbar. Nah, itu tertipu. Dikiranya begitu itu orang khusyuk. Malah enggak. Sok sampean lah arep sowan. Ngene iki ayo terus. Uluk salam yo di bulan ber. Assalamualaikum. Oh, balian masuk yo ngono. Assalamualaikum. Wah, balian dari yang pas niki. Salat wong was-was ra dadi ngono to. Allahu akbar. Kurang balene. Allahu. Lah kan berarti koyo wong sowan Gusti Allah. Takbire di bulan balian Gusti balian. Ini malah karepe apik malah dadi ora bener. Ilang wiri dalika tumeka marang liyane mengkono-mengkono kabeh. Min madakhila rupane saking pira-pira nggon mlebune bujukan. Latat tadiku kang ora bisa pertela apa madakhil illa bitafsilil firaqi kejaba kelawan merinci pira-pira firqah, pira-pira kelompok orang yang tertipu. Wadur bil amsilatilan gawe pira-pira contoh. Wal nabdalan becik ngawiti sapa ingsun awalan yang dalam kawitane bidikri gururil ulama kelawan nutur tipuane pira-pira ulama. Tapi sebelum saya menjelaskan tipuan ulama, saya akan menjelaskan dulu ya, tentang jeleknya orang tertipu dan tentang hakikat tipuan itu gimana. Walakin ba'da bayani dzambil ghurur. Tetapi ini sawuse mertelake cacate tipuan wa bayani hakikati hilan mertelake hakikate ghurur wa hati hilan tegese batas-batase ghurur. Bayanu dzambil ghururi mertelake tipua maidu wa cacate nerangno maidu tipuan wa hakikati hilan sejatine ghurur wa amsilati lan pira-pira contone ghurur. Iklam ngertia sapa sira ngertia anna kaulahu ta'ala ing atase sak temene jawi Allah ta'ala dawuh fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani fala taghurranna monggo aja ngaposi temen. Aja mbujui temenku ming sira kabeh apa al hayatud dunya kehidupan dunia. Sungguh jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kamu. Wala yaghurranna lan aja ngapusi temen kumeng sira kabeh billahi sebab Allah billahi sebab ngrumangsani percaya Allah apa sing ngapusi al-ghururu pira-pira apa sapus. Juga pula jangan sampai kamu tertipu karena kamu membayangkan seakan-akan mendapat pembenaran dari Allah padahal itu tipuan. Wa qali ta'ala lan wa qaulahu ta'ala lan sak temene dawuh Allah Ta'ala. Walakinnakum tetapine sira kabeh iku fatantum. Iku fatantum wis mitnah. Wis ngapusi sira kabeh angfusaku ing awak sira kabeh. Wa tarabastum lan wis ngendi-ngendi sira kabeh. Wartabtum lan wis ragu-ragu sira kabeh. Wa gharrak lan wis ngapusi kuming sira kabeh apa amaniu pira-pira harapan kosong. Al ayah terus sira ing ayat. Ayat loro kumang iku kafin. Jadi dawuhnya Allah dua ayat tadi iku kafin sudah cukup. Sudah cukup fi dhammil ghurur ing dalem nyacat orang tertipu. Waqad qala. Waqad qala teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habbadza naumul aqyas wa fitruhum kaifa yanfunun saharul humqa wa jtihaduhum walamas qalu dharrati min sahibi taqwan wa yakinin afdalu min mil'il ardi minal mughtari. Habbadza bagus banget apa naumul aqyas turune pira-pira wong sing cerdas tur pinter. Wa fitruhum lan mukele aqyas wong pinter kuwi ora poso mukel turu itu lebih baik, artinya mereka dapat mendapat nilai karena kecerdasan mereka mengatur kapan tidur dan kapan berbuka. Tapi kaifa mengherankan sekali yang bununa yang bununa podo rugi. Kaifa kaya apa yang bununa podo rugi sapa aqyas sahrul humqa. Sahul kumko melae wong sing podo kumprung wajtihaduhum lan ngoyone utawa nemen-nemen ini wong sing kumprung. Walamit kulo zarotin lan yektine utawi sak bobote wiji sawi min sahibi takwan saking wong kang duweni ketakwaan. Wa yakin lan wong sing duwe keyakinan iku afdhalu luweh utama min mil'il ardi dibanding timbang saking sak kebeke bumi minal muhtarina saking amale wong kang ketipu. Ya, orang yang ahli takwa dan yakin beramal hanya satu dzarrah saja nilainya, itu nanti akan mengalahkan orang mubtarin, orang tertimpu berbuat sepenuh bumi ini. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kayisu man dana nafsahu a'amila lima ba'dal maut. Wal ahmaku man atta'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayisu te wong kang pinter iku manung dana kang tanggung jawab sapa man, dana kang ngasorake sapa man, kang meksa sapa man, nafsawe ngenafsune man. Wa amilalan gelem nglakoni sapa man lima maring mongso badal mauti kang sawuse mati. Orang pandai itu orang yang selalu membebani nafsunya dengan tanggung jawab kehambaan dan selalu berbuat mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah mati. ning suwali wal ahmaku utawi wong komprung iku man wong itabakan nuruti sapa man nafsu awak dhewe niman nuruti awak ing kesenengane nafsu. Lah wis kaya ngono seneng-seneng nuruti nafsu tapi watamana lan banjur arep-arep sapa man li'a Allah ala Allah yenatase Gusti Allah ngamal gak tahu penak-penakan terus maksiat gak leren tapi ndek yakin jare Gusti Allah mau murah oleh waya mlebu swarga lek mlebu swarga dhewe ibadah uripe lek waya mlebu neraka ya panggah mlebu neraka. Nah iku jenenge kapusan. Wa kullu ma warada utawi sekabiane barang warada kang teko apa mah fi fadlil ilmi kang nerangno kautamane ilmu wa dzammil jahlilan maidu wong bodho iku fawa mongko utawi ma iku dalilun dadi bukti ala dzammil ghurur ing ngatasé maidu wong kang ketipu. Lemerga apa ta li annal ghurur apa ghurur ki apa ta ghurur li annal ghurur krana satemene kebujuk iku ibaratun tembung an ba'di anwa'il jahli saking setengahe pira-pira maceme bodho. Jenenge wong iso dibujuk iku berarti wong bodho. Paling tidak tahu tentang apa yang dia tertipu itu. Lha wong apa watu ngilap ngono tok jimat iki Pak. Iki sak miliat oleh iki ngono tok. Lah ngono iku kabujuk mergo bodho gak ngerti. Idil jahlu apa ta wong bodho kuwi? Idil jahlu krana utahe bodho. Iku wa utahe jahlu iku ayat takida. Arep yen to meyakini sapa wong asyai'a ing suwiji-wiji. Wa yara lan ningali sapa wong hu ing syai' ditingali ala khilafima. Wa yara lan ningali sapa hu ing syai' oleh meyakini lan oleh ningali ala khilafi ma ing atase nulayani barang wa kang utawi ma iku bihi kelawan sae. Ngene maksude apa to yang namanya bodoh itu? Bodoh itu adalah meyakini sesuatu ya, atau melihat sesuatu tidak sesuai dengan sesuatu itu yang sebenarnya. Iku jenenge wong bodoh. Loro tambah loro piro? Sing bener piro? Papat lah. Kowe meyakini loro tambah loro ya telu lah iku wong bodho, ngono lho. Awan niku padang ta peteng? Padang. Ditakoni awan niku padang ta peteng? Peteng lah wong bodho. Meyakini sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan yang sebenarnya. Lah orang tertipu juga begitu. Orang tertipu itu meyakini sesuatu tidak yang sebenarnya, mau sepeda rego satu seketa oleh mergo kowe kapusan didol 1,5 juta mbok bayar. Nah itu namanya kamu tidak mengetahui sesuatu yang sebenarnya hanya 150 ribu tapi kamu meyakini 1,5 juta. Nah itu ya bodoh, tertipu itu. Wal gururu utawi kapusan huwaya gururiku jahlun bodoh illa anakulah jahlin mung wae sak temene saben-saben budu iku laisa ora ana apa jahlin iku bigururin kelawan ketipu. Jadi kalau orang tertipu itu mesti orang bodoh, tapi orang bodoh belum tentu tertipu. Ana kalane wong budu mesti asli budu ora usah dihapus wis budu dhisik. Ana sing budune mergo kapusan iku memang aja baliastati balik bisa narik apa jahil bisa narik al-gururo ing wa bal yastati. Bal yastati balik bisa narik opal wururu kapusan. Bisa narik magruron fih. Ngeten. Bisa narik magruron fihi ing magrur fah. Magrur fah itu sesuatu yang digunakan untuk menipu. Maksusun khalif dan istimewa akan. Dan wa magruron bilan magrur bah alat tipuan. Wa huwa ta magrur bah iku alati perkara ya gurukan buju ya polati ing gurur ing magrur. Jadi memang begitulah prosesnya. Jadi ada yang menipu, ada proses penipuan, ada sesuatu yang ditipu dayakan. Penjelasannya nggih. Ngaji sak teruse. Kasate pun toas. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anggul sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah fi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli yaman biyadil khairu kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.